hati, tumben ngerasa yang cinta. Lega liang di hati ne, sebat pahit manis kerasa yang rasa tulus tresnane pertama. Ngancan lekat sayangi ane rasa yang cara anak meku renang kulian raga membeda kasta ajin adi takut nyingakin adi macembur. Sing manyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupa da tresna jodoh titian ijalan saking hati pun niki oh, oh. Yang widing asik penunas titian ijalan kenangan manis sane ngawinang titian frustasi nyingakin adi macembur. Beli sing manyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata kulian iraga lupa da tresna yang widing asik penunas titian yen mulai tenjodo titian ijalan saking hati pun niki sane ngawinang